إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Kita masih melanjutkan membaca syarah atau keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Kata beliau rahimahullah, fafi umumi khalqihi raddun 'ala al-qadariyah haitsu akhraju af'al al-'ibadi وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره حذرا منهم وفرارا من الجبر. قال الإمام السعدي رحمه الله maka pada keumuman dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, yakni bahwa tidak ada satupun ya makhluk kecuali itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pula yang muncul dari perbuatan mereka kecuali itu juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang ucapan Nabiullah Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Ini menunjukkan bahwa makhluk demikian pula perbuatan yang muncul darinya itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi umumnya ya, ciptaan Allah terhadap segala yang ada ini sebagai bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Ini kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya, terhadap segala sesuatu. Haitsu akhraju أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره. يعني ketika mereka Al-Qadariyah mengeluarkan perbuatan-perbuatan dari hamba-hamba, dari makhluk, demikian pula ketaatan dan kemaksiatan mereka dari masuk dalam cakupan atau di bawah ciptaan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya menurut orang-orang Qadariyah bahwa makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, tidak terkait dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebutan atau julukan Qadariyah sebagai majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Dan sebagaimana orang-orang majusi ya, leluhurnya bangsa Iran, mereka meyakini bahwa ya, alam yang ada ini ya muncul dengan adanya dua pencipta, ya pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Baik. Nah, Orang-orang Qadariyah memiliki kemiripan dengan mereka dari sisi keyakinan mereka bahwa ya, perbuatan mereka sebagaimana disebutkan di sini itu bukan masuk dalam ciptaan Allah. Tapi mereka sendiri yang menciptakan perbuatan masing-masing. Ya, dari sini ya, terjadilah keserupaan antara mereka dengan orang-orang Majusi. Kemudian, apa alasan mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba ini dari takdir Allah? Bahwa itu, yakni perbuatan yang keluar atau yang muncul dari makhluk, ya, di luar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, di luar dari ciptaan Allah. Hadaran minhum wa firaran minal jabri. Jadi hadaran wa firaran minhum minal jabr. Ya. Karena mereka takut, khawatir, ya, dan berupaya untuk lari menjauh dari jabr, dari pemahaman jabriyah. Dimana ini lawan dari ya, qadariyah. Kalau qadariyah, ya, bagaimana disebutkan lima masalah di sini, menganggap bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Sebaliknya, Jabriyah menganggap bahwa hamba makhluk ya, itu dipaksa atas perbuatannya. Artinya bahwa hamba tidak memiliki kehendak dan kemampuan sama sekali untuk berbuat. Jadi terjadi perbuatan yang muncul dari hamba-hamba, ya, dari manusia ini dan dari makhluk yang lainnya, itu tidak lain menurut mereka orang-orang Jabriyah, kecuali itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sisi ini menurut mereka, anggapan mereka orang-orang Qadariyah, ya, jika dikaitkan antara perbuatan hamba ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka berarti hamba dipaksa ya untuk berbuat. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa lam yadru, mereka tidak paham ya, anna kamalahu wa kamala qudratihi yanfil jabr. Bahwa kemasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kemasempurnaan kudrahnya, kekuasaannya, yanfi al-jabr, menafikan adanya jabr, yakni pemaksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya untuk berbuat. Wa annahu qadirun ala ja'lil abdi yaf'alu ma yakhtaruhu wa yuriduhu jariyan ala qadarihi wa masyiatihi. Dengan kemasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kemasempurnaan kudrahnya, kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menjadikan seorang hamba, satu makhluk dari makhluk-makhluknya, yaf'alu ma yahtaruhu wa yuriduhu, dia berbuat dan apa-apa yang menjadi pilihan dan keinginannya, kehendaknya, jariyan ala qadarihi wa masyiatihi, bersamaan dengan itu ya, apa yang diperbuat oleh seorang hamba dengan ikhtiar ya, dan dengan keinginannya, itu berjalan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sekarang kita lihat pada diri-diri kita. Ya, ketika kita hendak berbuat sesuatu, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa adanya sesuatu kekuatan yang memaksa kita untuk berbuat ini, berbuat itu. Ya, kita berbuat dengan apa yang menjadi kehendak dan pilihan kita. Kemudian diterangkan oleh Imam As-Sa'di di sini bahwa ternyata perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan pilihan dan kehendaknya, ya, terjadi dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, itu berjalan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik, ini semua sekali lagi menunjukkan akan kemasempurnaan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentunya kemasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hadis Ali ibn Abi Talib, hadisnya muttafaqun alaih, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, apakah perbuatan yang mereka lakukan ini sesuatu yang baru, maknanya di luar dari ketetapan takdir Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, ataukah apa yang diperbuat ini, ya, berupa sesuatu yang telah dituliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz? Maka dijawab dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa seluruh perbuatan yang terjadi, ya, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katabullah maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana." Ya, pada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir para makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi, jadi 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi seluruh perbuatan yang terjadi dari makhluk, ya, dengan pilihan dan kehendak mereka, semuanya berjalan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, jika perbuatan yang kita lakukan, ya, ada sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak akan keluar dari itu, ya, lantas untuk apa kalau begitu kita beramal?" Maknanya kan kalau sudah tetap takdir seseorang, mesti akan sampai kepada apa yang ditetapkan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Berbuatlah, ya, karena sungguhnya masing-masing akan dimudahkan untuk sesuatu yang dia telah diciptakan untuknya. "Faman kana min ahli sa'adah fayuyassaru ila amali ahli sa'adah, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَوَةِ فَيُيَسَّرُ إِلَىٰ أَمَلِ أَهْلِ الشَّقَوَةِ." Maka siapa yang telah ditakdirkan dia termasuk dari orang-orang yang berbahagia menjadi ahlul jannah, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat amalan ahlul jannah, amalan salih. Dan sebaliknya, siapa yang menjadi takdirkan akan menjadi penghuni neraka, ya, menjadi orang yang sengsara, dia pun akan dimudahkan untuk berbuat amalan-amalan penduduk neraka, senang dengan amalan-amalan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ini semua menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya akibat yang digandengkan dengan sebab, di mana siapa yang menempuh sebabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada akibatnya. Sehingga ya, seorang masuk ke dalam jannah pasti dia menempuh amalan ahlul jannah. Sebagaimana seorang yang ditakdirkan menjadi penduduk neraka, maka dia pasti akan menempuh amalan yang menyampaikannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan masing-masingnya, seorang masuk ke dalam jannah, seorang masuk ke dalam neraka, ya, semuanya di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dari ini semua, ya, kata mereka para sahabat, tidak pernah kami lebih bersemangat, ya, di dalam beramal. Tidak pernah kami lebih bersemangat di dalam beramal, ya, kecuali setelah mendengar penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ini semua menunjukkan kepada kita bahwa mereka orang-orang yang beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar, ya, mereka akan bersemangat di dalam menempuh sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan mereka, baik itu kebahagiaan yang sifatnya kebahagiaan duniawiyah, ya, maupun kebahagiaan yang sifatnya ukhrawiyah. Dan kebahagiaan duniawiyah yang hakiki hanyalah akan diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, kebahagiaan yang sebatas kebahagiaan fisik, maka yang seperti ini tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Ya, kebahagiaan duniawiyah yang hakiki hanyalah diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahuwa a'zamu min an yujbira al-ibada wa a'dalu min an yadhlimahum bal هم الذين يريدون ويختارون والله هو الذي جعلهم كذلك وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله. Kata Imam As-Sa'di selanjutnya, setelah beliau menerangkan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu, ya, untuk menjadikan seorang hamba berbuat sesuai dengan apa yang dipilih oleh hamba itu sendiri, yang diinginkan oleh hamba itu sendiri, yang kesemuanya, ya, berjalan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tidak ada, ya, sedikit pun, ya, penyelisihan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini semua menunjukkan bahwa, ya, kita semua makhluk, ya, tidaklah mengetahui bahwa sesuatu itu ditakdirkan, ya, terhadap diri-diri kita, mengenai kita, kecuali setelah apa? Setelah terjadinya. Ya. Takdir adalah perkara gaib, rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, maka dia Allah Subhanahu wa taala terlalu agung, ya, untuk memaksa hamba-hambanya atas perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha suci dengan keadilannya, ya, untuk yakni menzalimi hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, ya, menzalimi hamba-hambanya sekecil apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, sebagaimana pada hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi inni harramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Kemudian bal humul ladzina yuriduna wa yakhtarun, bahkan mereka, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang menginginkan dan memilih perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jadi ini sekali lagi ya, menunjukkan kepada kita bahwa apapun dari perbuatan kita, ya, selama kita dalam kondisi akal kita sehat, pikiran kita, ya, tidak rusak, tidak terganggu, maka seorang hamba, ya, berbuat di atas niatan yang ada pada hatinya, pilihan yang ditentukan oleh dirinya. Ya, tidak ada seorang pun yang dalam keadaan sehat akalnya merasa adanya sebuah kekuatan, ya, yang memaksa dirinya untuk berbuat ini dan itu. Kemudian wallahu huwallazi ja'alahum kadzalik, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan mereka demikian. Yakni, ya, mereka berbuat dengan apa yang mereka pilih, dan ternyata perbuatan mereka, ya, adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam takdirnya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmunya yang sempurna, ya, yang tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala perkara sekecil apapun. Kemudian wa iradatuhum wa qudratuhum tabi'atun li masyiatillah, dan keinginan yang ada pada mereka, demikian juga kudroh, kemampuan yang ada pada mereka, ya, pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana dua perkara ini, al-iradah dan kudroh, adalah dua faktor yang menjadi sebab terjadinya, ya, af'al al-ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Ya, jadi perbuatan akan terjadi manakala ada dua unsur ini, adanya keinginan dan adanya kemampuan. Tanpa ada salah ataupun luput salah satunya, ya, apalagi dua-duanya, maka tidak akan terwujud sebuah perbuatan. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang punya keinginan untuk bersedekah, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk bersedekah, ya, maka tidak akan terwujud perbuatan tersebut. Ya. Sebaliknya, seseorang punya kemampuan untuk bersedekah, tetapi dia tidak punya keinginan untuk bersedekah, maka kita tidak akan terwujud, ya, sedekah. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan hamba, apapun dari perbuatan mereka, terjadi dengan dua unsur ini, yang kedua-duanya tidak lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa iradatuhum wa qudratuhum tabi'atun li masyiatillah, bahwa keinginan, kehendak dan kemampuan mereka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang masyhur, ya, dinukil dari kalangan salaf, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka pasti terjadi, dan apapun perkaranya yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka tidak terjadi. Jadi terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, ya, kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, sehingga ketika tidak terjadi sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, meskipun makhluk-makhluk menghendaki, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapapun di antara kalian yang ingin untuk istiqamah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian semua, ya, menghendaki, ya, sesuatu kecuali, ya, kehendak kalian mengikuti masyiah atau kehendak Allah Rabbul Alamin. Pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah dua kelompok sesat di dalam masalah takdir sekaligus. Ya, pada ayat liman syaa minkum ayyastaqim, ya, bagi siapa di antara kalian yang ingin untuk istiqamah di sini, penetapan adanya masyiah, kehendak ya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini bantahan terhadap siapa, Mas Lukman? Kelompok siapa? Qadariyah atau Jabriyah? Kelompok mana yang dibantah dengan firman Allah ini? Liman syaa minkum an yastaqim. Kelompok Jabriyah, Hasan. Ya, ayat ini menetapkan bahwa hamba memiliki masyiah, memiliki kehendak, keinginan. Sementara orang-orang Jabriyah menyatakan bahwa hamba itu berbuat ya, dalam keadaan tidak menginginkan perbuatannya. Artinya, tidak memiliki kehendak, keinginan sama sekali. Ya. Jadi digambarkan oleh orang-orang Jabriyah, keadaan hamba itu seperti bulu yang ditiup angin. Ya. Atau mungkin seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Ya. Jadi gerakan wayang tidak lain itu gerakan dalang. Ini keyakinan orang-orang Jabriyah. Dan tentu ya dengan keyakinan mereka, mereka ya menolak ya aturan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Ya, sehingga tidak beda di antara mereka antara ketaatan menurut mereka antara ketaatan dengan maksiat. Bahkan maksiat seberat apapun ya itu adalah ya perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menakdirkannya katanya. Ini keadaan kaum Jabriyah. Pada ayat yang kedua, "Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin." Ini bantahan terhadap Ibrit terhadap Qadariyah yang mereka menganggap bahwa manusia bebas dengan kehendaknya, tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di ayat ini Allah menyebutkan bahwa tidaklah mereka berkehendak kecuali kehendak mereka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, jika apa yang diinginkan oleh makhluk itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi. Ya, akan terjadi dari apa yang mereka inginkan, mereka harapkan tersebut. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa yang terjadi ya dari segala kejadian tidak lain itu kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala atau masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ya seluruh perkara yang terjadi maknanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perkara yang dicintai, ada yang tidak. Ya. Tetapi semuanya tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya terjadinya kemaksiatan, terjadinya kekufuran. Itu semua perkara yang Allah tetapkan terjadinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Dan tidak ada perkara yang sia-sia dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang tidak dicintai olehnya. Karena ada ya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di balik itu semua. Adanya kemaksiatan, adanya pelanggaran terhadap syariat. Untuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan ya dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada mereka. Baik, kita masuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Ada bagian yang keempat berarti. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru Al-Qahharu Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Aziz yang maha mulia, Demikian pula masuk dalamnya makna maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha pemaksa. Demikian pula masuk dalam cakupan dari makna Al-Jabbar, yakni yang menutup dari apa-apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya. Al-Mutakabbir, yang maha besar. Al-Qahhar, yang maha pemaksa. Di mana? Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu, maka pasti terjadinya. Tidak ada ya satupun dari makhluk-makhluk yang bisa mencegahnya ataupun menghindar dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Matin, ya, yang maha kokoh. Tayyib, nama-nama ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah secara bergandengan, ya, dikarenakan ada sisi yakni kedekatan makna dari nama-nama ini. Qala rahimahullah, فالعزيز, adapun nama Allah Al-Aziz, الذي له جميع معاني العزة, adalah ya nama yang baginya, yakni bagi Allah Subhanahu wa taala, seluruh dari makna-makna izzah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya al-izzah yakni keperkasaan, kemuliaan ya itu semuanya ya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Fa huwa al-aziz li kamali quwwatihi, dia Allah Subhanahu wa taala al-aziz, yang maha perkasa, likamali kuwatihi, dikarenakan kemahasempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya, kekuatan yang azali ya dan abadi, sebagaimana zat yang disifati dengan sifat kuat ini ya, berbeda dengan makhluk ya yang kekuatannya diawali dengan ya adam, yang tidak ada kekuatan, kemudian ya dihinggapi dengan kelemahan. Sekuat apapun orang ya maka kekuatan yang ada padanya sesuatu ya yang berawal dari kelemahan, dan kekuatan yang ada pada makhluk tidak lain kecuali itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabut kekuatan itu, maka dia tidak akan bisa mempertahankannya. Demikian pula ya seluruh makhluk berupaya untuk mempertahankan kekuatan pada orang tadi, tidak akan mampu mereka untuk mempertahankannya. Baik. Ya, kekuatan di mana yang sifatnya hissi, kekuatan fisik, ataupun kekuatan yang sifatnya maknawi ya berupa izzah, kemuliaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, ya seorang tidak akan mungkin mampu mempertahankannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, ya siapapun yang selama ini menjadi penolongnya, bahkan seandainya seluruh makhluk menjadi penolongnya, tidak akan mampu untuk mempertahankannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, ya Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang maha sempurna kekuatannya. Wa hadhihi izzatul quwwah, dan ini ya makna dari izzah, di makna izzatul quwwah ya kemahaperkasaan yang kaitannya dengan kekuatan. Wa yardi ila hadzal makna al qawi al matin, maka merujuk kepada makna ini, makna izzatul quwwah ya, merujuk kepada makna ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi Al-Matin. Kemudian berikutnya, wa izzatul imtina'i an mughalabati ahadin wa an yaqdira alayhi ahadun aw yablughu al-ibadu darrahu fayadurruhu aw naf'ahu fayanfa'uhu. Izzah yang berikutnya, kalau yang pertama izzatul quwwah, makna yang kedua dari izzah yang ada pada nama al-aziz adalah izzatul intina an mughalabati ahadin. Ini izzah mana kemaha ya kuatan, kemaha perkasaan untuk mencegah ya, dari adanya pihak manapun ya untuk mughalabah, mengalahkan ya, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wan an yakdiru alaihi ahadun, jadi untuk adanya satu ya dari yang ada dari makhluk-makhluknya ya mampu untuk menguasai Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala mencegah ya untuk terjadinya itu karena kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau yablughal ibadu darrahu, yakni untuk adanya di antara makhluk yang mampu memudaratkan Allah Subhanahu wa taala fayadurruhu, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala termudaratkan. Tidak mungkin akan ada satupun ataupun bahkan seluruh makhluk mereka bersatu padu untuk memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka akan mampu. Ini sebagaimana ya kandungan yang ada pada hadis al-Izar ya yang sudah disebutkan, disinggung di awal. Ini pada hadis ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum harraman fala tadzalamu. Jadi kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala ya mencegah untuk adanya pihak manapun ya bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang termudaratkan oleh pihak yang lain menunjukkan kelemahan sesuatu tadi ya, sesuatu yang lemah tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan yang kepadanya segala permasalahan ya digantungkan dan kepadanya segala kebutuhan ya dipanjatkan. Kemudian au naf'ahu fayanfa'uhu, demikian pula sebaliknya ya, untuk adanya di antara makhluk ya yang bisa memberikan manfaat yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengambil manfaat dari makhluk ya, sesuatu yang mengambil manfaat dari pihak yang lain menunjukkan kelemahan sesuatu tadi dan sesuatu yang lemah tidak pantas untuk disembah-sembah. Oleh karena itu ketaatan yang dilakukan oleh kita ketika kita menaati Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada ketaatan kita ya. Jadi ketaatan makhluk-makhluknya seluruhnya tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebaliknya kemaksiatan mereka seandainya tidak ada satu makhluk pun kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan mereka tidak memudaratkan dan tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian berikutnya, kemudian kata beliau wa imtina'ihi wa takabburihi an jami'i ma la yaliku bi 'azamatihi wa jalalihi min al-'uyubi wan naqa'ifi wa an kulli ma yunafi kamalahu. Demikian pula ya izzah Allah Subhanahu wa taala ya mencegah, demikian juga kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala mencegah dari seluruh perkara yang tidak layak, tidak sesuai, tidak sepadan dengan azamah ya kemahagungannya dan dengan jalalihi kemahamuliaannya ya. Jadi kemaha izzah, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahabesarannya, ini mencegah segala perkara yang tidak sesuai dengan kemahagungan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, minal uyubi wan naqais, dari adanya aib-aib dan kekurangan-kekurangan yang itu tidak layak ya untuk terjadi pada sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan. Oleh karena itu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya di antara alasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesempurnaan. Sehebat apapun makhluk ya tetap memiliki kebutuhan kepada yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani Al-Hamid, zat yang maha tidak butuh kepada yang lainnya, zat yang maha terpuji. Wa an kulli ma yunafi kamalahu, dan mencegah dari segala perkara yang menghilangkan kemasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarji'u ilaihi makna al-mutakabbir, sehingga kembali kepada makna yang kedua ini, yani izzah bimana yani al-imtina' an mughalabati ahadin, sebagaimana yang sudah disebutkan. Masuk dalam cakupan dari makna izzah ini adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir. Ya, kita selesaikan dulu yang ini bagian yang kedua di makna izzah. Ma anna al-mutakabbir, bersamaan bahwa al-mutakabbir ismun dalun ala kamalil 'azamah ya wa nihayatil kibriyai, bersamaan nama al-mutakabbir ya, nama Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir adalah nama yang menunjukkan akan kemahasempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan puncak dari kibriya, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, ma'a dilalatihi 'alal ma'na al-mazkur, bersamaan penunjukan makna dari mutakabbir ini kepada makna izzah sebagaimana yang telah disebutkan, yakni makna yang kedua dari al-izzah. Wa huwa ya takabburuhu wa tanazzuhuhu amma la yaliku bi'azamatihi wa majdihi wa jalalihi. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, kemahabesarannya ya, kemahasuciannya ya, dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi keagungan ya dan kemahasempurnaan serta kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari nama Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir menunjukkan yakni kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara yang bertentangan dengan keagungan ya, kesempurnaan dan kemuliaannya. Wallahu taala alam. Ini yang ya bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.